بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي حج محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله أعزكم الله، baik yang ada di Masjid Al-Furqan ini ataupun para radio, para pendengar radio Roja di mana saja Anda berada, baik yang mengikuti kajian ini di daerah Jabotabek atau luar Jabotabek, baik di dalam negeri Indonesia maupun mungkin ikhwan dan akhwat yang memonitor lewat Roja, lewat streaming di internet, baik yang ada di Belanda, Jerman, Jepang atau di mana saja. Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah sekian lama saya absen karena ada uzur. Alhamdulillah sekarang bisa melanjutkan kembali kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang pada pertemuan-pertemuan yang lalu pembahasan kita sudah sampai pada rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Dan iman kepada hari akhir mencakup beriman kepada salah satunya adalah tanda-tanda hari kiamat. Kita sudah membahas ada empat tanda-tanda kiamat. Pertama, tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi, itu sudah kita bahas. Kedua, tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan masih terus berlangsung terjadi sampai sekarang, itu juga sudah kita bahas. Ketiga, tanda-tanda kecil yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi, itu juga sudah kita bahas. Dan terakhir, tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar ini ada 10. Yang pertama adalah munculnya Dajjal laknatullahi alaih. Dan poin yang pertama ini tentang Dajjal sudah pernah kita bahas pada pertemuan kita yang terakhir beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita masuki tanda besar yang kedua, tanda kiamat yang kedua adalah Nuzul Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Tanda besar yang kedua setelah kemunculan Dajjal adalah turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi sebenarnya tidak membunuh Isa bin Maryam sekalipun mereka mengklaim sudah membunuhnya. Pengakuan Yahudi ini didukung oleh orang-orang Nasara yang menyatakan Nabi Isa yang mereka sebut dengan Yesus sudah meninggal, dibunuh dan disalib. Padahal hakikatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam belum terbunuh dan tidak akan terbunuh. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyerupakan orang lain dengan rupa Nabi Isa, kemudian itulah yang mereka bunuh. Adapun Nabi Isa-nya sendiri diangkat ke langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah tegaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa 157-158. Allah berfirman, A'udzu billahi samiin 'aliimin minasy syaithaanir rajiim. Wa ma qataluuhu wa ma shalabuuhu walakin syubbiha lahum. Wa innal ladziina ikhtalafu fiihi lafii syakkin minhu. Ma lahum bihi min 'ilmin illa ittiba'a dhanni wa ma qataluuhu yaqiinan. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima. Mereka tidaklah membunuhnya dan tidak juga menyalibnya, akan tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dan sungguhnya orang-orang yang ikhtilaf dalam masalah itu, mereka benar-benar berada dalam keraguan-raguan tentang hal itu. Mereka tidak memiliki ilmu tentang hal itu kecuali mengikuti prasangka, dan mereka tidak membunuhnya secara yakin. Bahkan Allah mengangkat Isa ke arahnya, dan Allah Maha Aziz dan Maha Hakim, Maha Gagah dan Maha Bijaksana. Inilah pernyataan Allah dalam Al-Quran yang menunjukkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Mereka yang membunuhnya, menyalibnya juga ragu, tidak yakin. Allah tegaskan, bal rafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa. Jadi Nabi Isa diangkat dan belum pernah turun kembali sampai sekarang. Tidak ada ayat atau hadis yang menyatakan Nabi Isa turun lagi ke bumi sejak saat itu. Dan Al-Quran mengisyaratkan bahwa Nabi Isa akan turun pada akhir zaman. Dan turunnya beliau sebagai salah satu tanda sudah dekatnya hari kiamat. Surah Az-Zukhruf ayat 61 menyatakan, wa innahu la ilmun lissa'ah. Sesungguhnya hal itu, yaitu turunnya Nabi Isa, merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Dan ketika nanti Nabi Isa turun, sebelum beliau meninggal, tidak ada seorang pun ahli kitab, kecuali semuanya telah beriman kepada Nabi Isa sebagai Nabi, sebagai Rasul, bukan sebagai anak Allah. Ini Allah nyatakan dalam Al-Quran Surah An-Nisa 159, wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidak ada seorang pun ahli al-kitab kecuali mereka akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Oleh karena itu, kalau dikatakan Nabi Isa sekarang sudah meninggal, sudah wafat, kok buktinya ahlul kitab semuanya belum beriman, masih menyangka beliau anak Allah yang harus disembah, semuanya masih kufur kepada ajaran Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Para Allah menyatakan, wa in min ahlil kitab illa la yu'minun nabihi la illa la yu'minun nabihi qabla mautih. Tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali pasti mereka akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Ini menunjukkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam belum meninggal, masih di atas, di langit, masih diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak di akhir zaman akan turun kembali. Turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam dijelaskan dengan penjelasan yang beragam dalam banyak hadis. Dalam Sahih Al-Jami' Shaghir dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Isa ibn Maryam indal manaratil bayda syarqiyyah Dimasyq." Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan turun dari Menara Putih di timur Damaskus. Kapan turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam? Turunnya beliau ketika kaum muslimin sudah terkepung di Madinah. Terkepung oleh siapa? Oleh Dajjal dan pasukannya. Dijelaskan dalam banyak hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, serta Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, وإمامهم أي إمام الجيش الإسلامي رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام يمكث ليتقدم عيسى فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت فَيْسَلِّ بِهِمْ إِمَامُهُمْ. Pada saat itu imam kaum muslimin seorang laki-laki yang soleh. Ketika sang imam sudah maju untuk memimpin salat subuh, tiba-tiba turunlah Isa bin Maryam kepada mereka pada waktu subuh itu. Kembalilah sang imam mundur agar Isa maju untuk mengimami mereka. Tapi Isa menepuk di antara kedua pundak orang ini kemudian berkata, majulah engkau dan sholatlah. Karena sholat ini diikomatkan untukmu. Lalu sang imam pun maju dan memimpin sholat kaum muslim. Dalam hadis lain yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya yang sahih, bainamahum yu'idduna lil-qital yusawwuna shufuf id uqimatish shalah fayanzilu Isa ibn Maryam fa'ammahum. Ketika kaum muslimin sudah mempersiapkan perang, sudah membereskan sok perang melawan Dajjal dan pasukannya, tiba-tiba dikomatkan sholat, turunlah Nabi Isa bin Maryam. Lalu beliau memimpin mereka, memimpin kaum muslimin. Dalam hadis lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, kaifa antum idza nazala Isa bin Maryam fikum wa ammakum. Bagaimana sikap kalian ketika Isa bin Maryam turun ke tengah-tengah kalian lalu memimpin kalian? Hadis Abu Hurairah itu yang tadi dengan yang ini, yang dua-duanya sahih riwayat Imam Muslim, menyatakan Nabi Isa memimpin kalian. Kalian yang dimaksud adalah kaum muslimin. Tapi tadi disebutkan yang mengimami salat kaum muslimin adalah imam di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Para ulama menyatakan imam itu adalah imam mahdi. Bagaimana memadukan kedua hadis ini? Kedua hadis ini sama sekali tidaklah bertentangan. Karena apa? Karena yang dimaksud bahwa Nabi Isa memimpin kalian adalah bukan memimpin sholat, tetapi memimpin kaum muslimin dalam memerangi Isa. Setelah itu memimpin kaum muslimin untuk menegakkan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun yang memimpin sholat subuh tetap amir kaum muslimin pada saat itu. Disegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa Jabir mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu fa'ifatu min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirina ila yaumil qiyamah." Qal fayanzilu Isa ibn Maryam فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa muncul sekelompok umat, sekelompok segolongan orang dari kalangan umatku yang berperang di atas kebenaran. Mereka akan tetap muncul sampai hari kiamat. Lalu turunlah Isa bin Maryam. Berkatalah amir kaum muslimin, mari ke sini, salatlah mengimami kami. Berkatalah Isa, tidak. Bagian kalian menjadi amir bagi bagian yang lain sebagai kemuliaan Allah terhadap umat ini. Oleh karena itu yang memimpin sholat kaum muslimin adalah amir kaum muslimin. Sedangkan yang dimaksud Isa memimpin kaum muslimin, maknanya adalah memimpin kaum muslimin untuk menegakkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, salah seorang rawi hadis ini yang namanya Ibnu Abi Da'di berkata kepada Al-Walid bin Muslim. Al-Walid bin Muslim juga salah seorang rawi hadis ini. Hal sadri ma'ammatum minkum, tahukah kamu dalam hal apa Nabi Isa memimpin kalian? Dijawab oleh Al-Walid, tukhbirni, engkau terangkanlah kepada kami. Dia menjawab, fa'ammakum bikitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiikum sallallahu alaihi wasallam. Dia akan memimpin kalian dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang menjadi sebab tidak maunya Isa memimpin salat kaum muslimin menunjukkan bahwa Nabi Isa datang sebagai pengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menetapkan hukum dengan Al-Qur'an bukan dengan Injil. Dan Al-Qur'an serta sunnah merupakan syariat terakhir dan tidak ada syariat lain setelahnya. Oleh karena itu Nabi Isa alaihi salatu wasallam turun tidak membawa syariat baru, tapi justru menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah janji seluruh Nabi. Bila Nabi-Nabi itu diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya oleh Allah ditegaskan harus iman dan menolong Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika Umar bin Khattab membawa-bawa kitab Taurat, terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau marah lalu menyatakan, demi Allah, in kana Musa hayyan, seandainya Musa masih hidup, tidaklah halal baginya kecuali mengikuti ajaranku. Ini pula Allah tegaskan dalam Al-Qur'an tentang janji seluruh nabi dalam surah Ali Imran 81-82. Allah berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lamma ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalika isri? Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin. Faman tawalla ba'da dhalika faulaika humul fasiqun. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian seluruh nabi. Kata Allah, ketika aku memberikan kepada kalian kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa-apa yang ada pada diri kalian, maka kalian harus beriman kepadanya dan menolongnya. Jadi seluruh nabi begitu. Nanti kalau ada nabi datang membenarkan kitab dan wahyu yang aku berikan kepada kalian, maka kalian harus beriman kepada nabi akhir zaman ini dan menolong. Mau gak kamu berikrar dan mengambil perjanjian ini? Mereka menyatakan, ya kami berikrar. Fasyhadu wa ana ma'akum minasyahid. Saksikanlah, bersaksilah. Aku pun ikut juga bersama-sama kalian, termasuk orang-orang yang menyaksikan. Siapa orang yang berpaling dari hal itu, maka mereka lah orang-orang yang fasik. Jadi seluruh nabi seperti itu. Dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam turun di akhir zaman sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka wajib beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pembelanya. Maka beliau turun sebagai pengikut Rasulullah SAW yang menjadi hakim atas landasan syariat Al-Quranul Karim. Oleh karena itu beliau sholat menjadi makmum, bukan menjadi imam. Inilah kebanggaan bagi umat ini. Oleh karena itu dalam hadis yang diterima dari Abu Sa'id, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minnal ladzi yusalli Isa bin Maryam khalfahu." Di kalangan kami ada orang yang Nabi Isa sholat di belakangnya. Itulah Imam Mahdi. Di kalangan kami, di kalangan kaum muslimin, ada orang yang Nabi Isa menjadi makmum baginya. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Al-Mahdi. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Muhyiddin Abi Zakaria An-Nawawi, ketika membantah orang-orang yang mendustakan turunnya Isa bin Maryam, kata beliau, "Anna nuzulahu law," kata beliau, ketika orang-orang yang mendustakan turunnya Isa, kata orang-orang yang mendustakan Isa itu, kalau Isa itu benar turun, berarti ada nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Dan ini bertentangan dengan hadis la nabiyya ba'di. Kemudian sebagai nabi akhir zaman, Nabi Isa pasti membawa syariat baru. Berarti syariat Islam dimansuh, katanya begitu. Dibantah ini oleh Imam An-Nawawi, hadzal istidlalun fasid. Ini istidlal yang fasid, cara pengambilan dalil yang keliru. Karena laisa al-muradu bi nuzuli Isa alaihi salatu wassalam annahu yanzilu nabiyyan bi syar'in yansakhu syar'an. Karena maksud turunnya Isa bukanlah turun sebagai nabi yang memansuh atau menghapus syariat kita. Bahkan beliau turun untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, turunnya Nabi Isa, amal atau perbuatan yang pertama kali beliau lakukan adalah muwajahatud dajjal la'natullahi alaihi. Menghadapi dajjal, memerangi dan membunuh dajjal. Disebutkan dalam salah satu hadis diriwayat Imam Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Fa idan sarafa qala Isa iftahul bab." Setelah dia berpaling beres dari sholat, sholat subuh waktu itu, berkatalah Isa, "Bukalah pintu gerbang." Maka fayaftahuna wa wara'ahu ad-dajjal. Mereka pun membuka pintu itu. Di balik pintu itu ada dajjal. La'natullahi alaih. Ma'ahu sab'una alfa yahudi. Dajjal ini memiliki pasukan 70 ribu orang Yahudi. Mereka masing-masing sudah menghunus pedang. فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمَلَحُ فِي الْمَاءِ فَيَنْطَلِقُ هَارِبًا. Ketika Dajjal melihat Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, melelehlah tubuhnya seperti melelehnya garam di air. Kemudian dia pergi kabur. Melelehnya tidak langsung sup cair. Jadi masih bisa pergi, lari, kabur. Dikejar oleh Nabiullah Isa. Fayudrikuhu inda babil lud asyarku. Dan tertangkaplah, kenaklah dia di babul lud, pintu lud, lalu fayaktuluhu. Dibunuhlah dia oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Matilah dia. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan ketika Nabiullah Isa turun, beliau menyatakan, "Fa idza ra'ahu adullah dzaba kama yadzubul malah fil ma. Falau tarakahu lan dzaba hatta yahlik. Walakin yaqtuluhu Allah bi yadihi." Fayurihim dammahu fi hirbatihi. Ketika musuh Allah melihat Nabi Isa, ini maksud musuh Allah di sini Dajjal, melelehlah tubuh Dajjal seperti melelehnya garam di air. Seandainya dibiarkan begitu, pasti dia akan meleleh terus, kemudian binasa, mati. Kan tetapi itu tidak dibiarkan. Allah ingin menginginkan Dajjal ini terbunuh di tangan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Lalu diperlihatkanlah kepada pengikutnya darahnya. Jadi berdarah si Dajjal itu. Yang kemarin ketika kita menjelaskan tentang Dajjal, terkesan begitu sakti mandraguna Dajjal itu ya. Bisa menyuruh langit untuk menurunkan hujan atau menahan hujan. Bisa menyuruh tanah untuk menumbuhkan tumbuhan ataukah tidak gitu ya. Punya air dan api. Bisa membunuh orang kemudian menghidupkannya kembali. Tapi untuk yang kedua kalinya tidak. Terus bekerja sama dengan setan. La'natullahi alaih. Kemudian kepada seorang pemuda menyatakan, "Apakah kamu beriman enggak kepada aku? Kalau orang tuamu yang sudah meninggal aku hidupkan lagi?" "Ya," dia bilang. Lalu datanglah kedua orang tuanya. Setan menjelma sebagai kedua orang tua pemuda itu yang sudah mati. Lalu kedua orang tua menyatakan, "Berimanlah kepadanya. Fa'innahu Rabbah. Fa'innahu Rabbah. Karena dia adalah Tuhanmu. Berimanlah orang itu." Begitu sakti, tetapi oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam mati terbunuh dan darahnya diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, maka salah satu dan amalan pertama yang diemban oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam setelah beliau turun ke dunia ini adalah menghadapi Dajjal untuk kemudian membunuhnya. Adapun yang menjadi rahasia, kenapa tubuh Dajjal meleleh ketika melihat Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam? Karena atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, setiap orang kafir yang mencium aroma dari tubuh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, dia mati. Dan itu pula terjadi pada diri Dajjal. Akan tetapi Dajjal kemudian sebelum matinya sempat kabur lari dulu dan dikejar, sampai akhirnya dibunuh di pintu Lut. Itulah amalan pertama yang dilakukan oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Setelah itu nanti yang merupakan tanda kiamat yang ketiga yang satu generasi dengan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, yaitu munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yang nanti akan diceritakan dalam bab tersendiri tentang hal itu. Tapi ketika muncul Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan pengikutnya lari menghindar ke gunung, tidak menghadapi mereka. Setelah Ya'juj dan Ma'juj ini binasa, nanti bagaimana binasa dan turunnya Ya'juj itu diceritakan dalam bab tersendiri. Sekarang kita masih berbicara tentang bab Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Sengaja dipisahkan karena itu kisah tersendiri yang seru, yang menarik. Setelah Ya'juj dan Ma'juj binasa, binasanya bukan oleh manusia loh, oleh binatang yang kecil, yang apabila ada satu dua diinjak mati. Apa coba? Belatung nanti yang memakan mereka. Tapi nanti dipisahkan. Maka Nabiullah Isa barulah di sana menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, bertindak sebagai hakim yang adil, menghancurkan salib, membunuh babi-babi, menghapus jizyah. Kemudian kesejahteraan begitu merata, harta begitu berlimpah, sehingga tidak ada seorang pun kaum muslimin yang mau menerima sedekah, karena semuanya kaya, semuanya mengeluarkan sedekah dan tidak ada lagi yang mau menerimanya. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan fayaktiru as-salib wa yaqtulu al-khinzir wa yad'u al-harb wa yufidu al-ma hatta la yaqbalahu ahad hatta takuna as-sajdatu al-wahidah khairan min ad-dunya wa ma fiha." Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, hampir tiba masanya Ibnu Maryam atau Isa bin Maryam akan turun sebagai hakim yang adil. Lalu dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus peperangan, menghapus jizyah, dan melimpahlah harta, sampai tak ada seorang pun yang mau menerimanya. Sampai satu kali sujud pada saat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Berkata Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, "Innama takunu sajdatu ahabba ila ahadihim min ad-dunya wa ma fiha likathrati rughbatihim fil khair بسبب اليقين الذي يحل في قلوبهم لرؤيتهم عيسى." Dianggap satu kali sujud lebih baik, lebih disukai oleh orang pada saat itu daripada dunia dan isinya, karena kuatnya minat mereka kepada kebaikan, karena keyakinan yang lebih tertanam, lebih kuat dalam hati mereka setelah melihat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sudahlah, kalau Nabi Isa sudah turun, kiamat sebentar lagi gitu ya. Apalagi ada Nabi Isa, pasti iman tambah kuat lagi gitu. Maka dunia pun tidak dilirik. Satu kali sujud lebih mereka sukai daripada dunia dan isinya. Kalau sekarang masih sebaliknya. Puluhan sujud juga masih kurang berharga, kurang dinikmati oleh kaum muslimin. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam? Disebutkan yang dilakukan oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam pada saat itu adalah seperti yang dijelaskan dalam hadis tadi. Ada setidak-tidaknya 4 poin selama beliau hidup di alam dunia. Pertama, Isa mau tidak mau pasti akan turun di akhir zaman. Berdasarkan nas-nas ayat dan hadis-hadis yang mutawatir tentang hal ini. Mendustakannya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam berarti mendustakan sabda Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Para ucapan Nabi adalah benar, pasti, dan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Al-Qur'an pun telah mengisyaratkan dalam salah satu ayatnya, wa in min ahli al-kitab illa la yu'minan nabiy qabla mautihi wa yawm al-qiyamati yakunu 'alaihim shahida. Dan tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali mereka akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Beriman sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai hamba dan utusan Allah, bukan beriman sebagai anak Allah. Kalau sekarang kan mereka masih kufur kepada ajaran Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dengan menganggap Isa sebagai putra Allah. Nanti sebelum meninggalnya Isa, mereka semuanya akan beriman. Makanya kalau dikatakan Nabi Isa sudah meninggal, ahlul kitab masih banyak yang kufur dan bertentangan dengan ayat ini. Oleh karena itulah diperkuat dengan hadis seperti Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan salah satu hadis ini setelah menyatakan yanzilu Isa hakaman adla, Isa akan turun sebagai hakim yang adil. Di akhir periwayatan hadis ini Abu Hurairah menyatakan, iqra'u in syi'tum wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Kata Abu Hurairah, bacalah kalau kalian mau ayat yang menyatakan tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali mereka akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Ini poin pertama. Kedua, Isa datang turun untuk meratkan syariat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana dijelaskan tadi dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa antum idza nazala fikum ibnu Maryam fa ammakum minkum?" Bagaimana sih kalian apabila Isa bin Maryam turun di tengah-tengah kalian lalu memimpin kalian? Yang dimaksud memimpin bukan memimpin salat. Karena yang memimpin salat sudah dijelaskan tadi amir muslimin saat itu, amir kaum muslimin saat itu, Imam Mahdi. Tapi yang dimaksud memimpin kalian dijelaskan oleh salah seorang rawi hadis ini, yaitu Ibnu Abi Dza'di yang bertanya kepada Al-Walid bin Muslim, hal tadri ma'ammakum minkum, tahu enggak kamu dengan apa Nabi Isa memimpin kalian? Dia menjawab, coba terangkan. Lalu dia menerangkan, fa'ammakum bikitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiikum sallallahu alaihi wasallam. Dia memimpin kalian dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa tidak membawa syariat baru, sehingga tidak dianggap Nabi baru, Nabi akhir zaman, enggak. Beliau tetap sebagai Nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diangkat ke langit oleh Allah, dan di akhir zaman nanti akan turun lagi. Sesuai dengan ayat yang sudah kita bacakan tadi, semua Nabi berjanji akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan menjadi penolongnya. Sampai perkataan Nabi, demi Allah apabila Musa masih hidup, maka tidaklah halal baginya kecuali mengikuti ajaranku. Termasuk Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Jadi Isa datang tidak sebagai Nabi baru dan tidak membawa syariat baru. Bahkan beliau datang untuk menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, Nabi Isa turun ke muka bumi untuk menghapus semua agama. Dan tidak diterima agama manapun yang dianut oleh seseorang kecuali Islam. Jizyah enggak bisa lagi, ditolak. Oleh karena itu, beliau menghancurkan salib sebagai simbol agama Nasrani yang menyimpang. Membunuh babi-babi yang merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghapus jizyah. Jizyah itu upeti yang diberikan oleh orang-orang kafir kepada penguasa muslim. Kenapa dihapus jizyah? Karena tidak lagi diterima agama lain selain Islam. Dalam salah satu hadis diriwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, fayuqatilun nasu 'ala al-islam fayadqu as-salib wa yaqtul al-khinzir wa yad'u al-jizya wa yuhliku Allah fi zamanihi al-milala kullaha ila al-islam. Lalu orang-orang pun memerangi orang lain di atas landasan Islam. Mereka yang menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah. Lalu Allah pada zaman itu menghancurkan semua agama lain kecuali satu, yaitu Islam. Ini yang dilakukan oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Salah satunya adalah menghancurkan salib yang merupakan simbol orang-orang Nasrani. Terlebih mungkin kita yang hidup di negara Indonesia ini atau Asia, melihat penganut agama yang lain itu begitu fanatik, begitu kuat, itu ya, kepada agamanya. Sehingga ada upaya-upaya menyebarkan agama mereka. Dan melakukan beberapa konspirasi untuk memajukan agama mereka dan menyudutkan agama kita. Kalau di Eropa sebaliknya, gereja-gereja itu kosong, banyak yang bangkrut, dijual, dibeli oleh kaum muslimin, dijadikan masjid. Kenapa? Karena rata-rata bangunannya gede dan biaya operasionalnya tinggi. Pajak, bayar listrik, air, gas, semuanya. Sedangkan pemasukan atau income mereka kan dari sumbangan jamaah. Jamaahnya nggak ada, kosong. Walaupun hatta pada waktu Natalan, kosong. Oleh karena itu, nggak ada pemasukan. Bangkrut, dijual, atau disewakan. atau diperkecil sisanya dijual atau disewakan. Oleh kaum muslimin diincar itu. Biasanya murah meriah itu. Dibeli, dijadikan masjid. Nah, yang ada militan di sana adalah orang-orang Nasor dari Indonesia. Dari Asia, yang tinggal di sana baru militan. Tapi kalau orang asli sananya enggak. Wallahu alam kenapa sebabnya. Bahkan seringkali simbol-simbol agama mereka dihancurkan oleh mereka sendiri. Sampai tertulis, Tuhan sudah mati. Dan seterusnya. Itu ditulis lewat pakai pilok di dinding gereja-gereja itu. Oleh karena itulah, maka Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam turun untuk menghapuskan agama-agama lain selain Islam, merupakan satu-satunya agama yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah poin yang ketiga. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalatu wassalam turun untuk menebar rasa aman, rasa nyaman dalam kehidupan manusia di zaman itu. Tak ada permusuhan, tak ada kedengkian, tak ada saling kebencian. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis, sayakunu Isa bin Maryam fi ummati hakaman adla wa imaman muqsita. يدق الصليب ويذبح الخنزير ويدعو الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير وترفع الشحنة والتباغض وتنزع همة كل ذي حمة حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره. Isa bin Maryam akan turun di umatku sebagai hakim yang adil dan imam yang adil. Dia menghancurkan salib, menyembelih babi, menghapus jizyah, meninggalkan sedekah. Tidak lagi sedekah. Karena enggak ada yang miskin. Siapa yang mau menerima sedekah? Dan wala yas'a 'ala syatin wala ba'ir, mereka tidak menyembelih kambing ataupun unta. Karena rezeki begitu melimpah. Lalu terangkat juga saling dengki, saling benci di kalangan mereka. Bahkan terangkat juga semua bisa atau racun dari binatang-binatang yang berbisa. Sampai kalau seorang anak memasukkan tangannya, menyodorkan tangannya ke ular, maka tidak berbahaya. Seorang mendekati singa juga tidak menerkam. Wa yakunu dhi'bu fil ghanam ka'annahu kalbuha. Dan serigala kepada domba-domba itu seolah-olah dia ini anjing penjaganya. Tidak menerkam, malah melindungi. Wa tamla'ul ardu minas sulam. Penuhlah bumi dengan kesejahteraan, dengan kedamaian. Kama yamla'ul ina'u minal ma', sebagaimana suatu wadah air penuh dengan air. Fatakunul kalimatu wahidah. Fala yu'badu illallah. Maka jadilah mereka bersatu padu. Tidak ada yang disembah saat itu, pada zaman itu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada agama lain. Tidak ada patung-patung berhala. Tidak ada syirik. Tidak ada kufur. Tidak ada khurafat. Tidak ada bid'ah. Semuanya hanya satu agama, yaitu Islam. Inilah empat poin misi yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Lalu berapa lama Nabiullah Isa tinggal di muka bumi, Nabi Isa hidup di muka bumi selama 40 tahun sejak turunnya beliau. Sebagaimana dijelaskan dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fayamkuthu fil ardi 40 sana, thumma yatawaffa. Fayusalli alaihi al-muslimun. Beliau tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian meninggal. Lalu disolatkan oleh seluruh kaum muslimin. Pada saat itu, pada zaman itu, beliau sholat dengan menghadap ke kiblat sebagaimana halnya seluruh kaum muslimin. Dan ini menunjukkan bahwa beliau sama sekali tidak membawa syariat baru yang berbeda dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, beliau adalah manusia yang sangat utama pada zamannya dan utama juga orang-orang yang mendampingi beliau, walaupun mendampinginya di akhir zaman nanti. Dalam salah satu hadis yang terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan Sunan An-Nasa'i dari Sauban radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asabatan min ummati ahrazahum Allah minan nar. Asabatun tagzul Hind wa asabah takunu Isa bin Maryam." Ada dua kelompok dari umatku yang akan dipelihara atau diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Pertama, sekelompok orang yang memerangi orang-orang Hind. Yang kedua, sekelompok orang yang mendampingi Nabiullah Isa bin Maryam. Maksudnya bukan zaman sebelum Nabi Muhammad, tapi di akhir zaman, setelah Nabi menyatakan asabatan min ummat, dua kelompok dari umatku. Oleh karena itu maksudnya di akhir zaman. Itulah yang mendampingi bersama-sama Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam pada saat itu adalah kelompok orang yang juga akan dipelihara oleh Allah dari api neraka. Dan ini merupakan keutamaan orang pada zaman itu. Inilah tanda besar yang kedua dari hari kiamat, yaitu munculnya atau turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dengan membawa empat misi yang tadi disebutkan. Insyaallah nanti yang ketiga tentang keluar atau munculnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan tanda yang keempat yang kisahnya cukup panjang dan cukup seru, akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, hari Jumat yang akan datang. Untuk hari Jumat ini cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Untuk pertama, saya persilakan kepada Akhi Fawaz untuk menampung pertanyaan baik SMS atau telepon langsung dari para pendengar Radio Roja. Fadol. Ikhwatal Islam, saudaraku para pendengar dimanapun Anda berada, demikian kajian kita untuk hari ini dari pembahasan Syarah Al-Utsur Tsalatsah. Dan selanjutnya Ikhwatal Islam, tiba saatnya bagi kita untuk bersoal jawab. Kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya untuk kesempatan sore hari ini di 0218236543. Kami angkat untuk yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana, dengan siapa, Bu? Dengan Desi di Pinang Rantik. Silakan Bu Desi, mohon diperkeras suaranya Bu Desi. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya, orang tua saya kan kerja di koperasi ya Ustaz ya. Terus beliau mendapat uang SHU begitu. Terus udah gitu uang SHU itu tuh dikasih ke saya untuk belanja, untuk keperluan rumah gitu ya Ustaz. Iya. Terus kebetulan saya juga udah punya suami, jadi kalau misalnya saya pakai uang suami juga kemungkinan nggak cukup ya Ustaz, soalnya saya juga masih punya utang. Terus ya ke inti pertanyaannya Bu, di singkat saja pertanyaannya. Iya terus hukum gimana? Dari menggunakan uang SHU itu begitu Bu ya? Iya Ustaz. Nah terima kasih Ibu, silakan Ustaz. Iya dari Nabi Isa ke Kopi. Iya. Silakan Ustaz, mungkin ada sedikit ulasan saja. Nah. Iya, baik. Ini pertanyaan dari salah seorang ibu di Jakarta. Dia menyatakan bahwa ibunya termasuk masuk anggota koperasi, terus di akhir tahun itu memperoleh SHU, sisa hasil usaha dari koperasi itu. Boleh nggak diterima? Ya, pertama kita lihat apakah koperasi itu melakukan praktek ribawi atau tidak. Nah. Kalau ya melakukan praktek ribawi, pisahkan. Sebab hasil usaha koperasi tidak hanya dari riba atau bunga pinjamannya saja, tapi juga dari usaha-usaha lain yang halal. Menjual produk tertentu gitu ya, atau menjual jasa tertentu yang halal. Di samping itu ada penghasilannya yang berasal dari riba. Pisahkan berapa persen dari riba, berapa persen dari yang halal. Yang dari riba itu yang tidak kita ambil, dari yang halalnya itu yang boleh kita ambil. Wallahu a'lam. Nah, ya ini ada pertanyaan silakan, dari hadirin. Silakan. Dikatakan Nabi Isa sekarang masih hidup di langit. Bagaimana kaitannya dengan ayat yang berbunyi Allah tidak menjadikan kekal makhluknya di dunia dan seterusnya? Tidak bertentangan, karena Nabi Isa tidak kekal. Nabi Isa suatu saat meninggal, tadi kan disebutkan meninggal selama 40 tahun hidup di muka bumi setelah turunnya, beliau meninggal. Nah itu menunjukkan tidak kekal. Oleh karena itulah ayat itu dengan penjelasan tadi sama sekali tidak bertentangan, karena turunnya Nabi Isa nanti itu tidak kekal, suatu saat meninggal. Dua, apakah di dunia nanti ketika Nabi Isa turun, berarti seluruh manusia bertemu Nabi Isa atau yang masih hidup saja? Bagaimana yang sudah meninggal? Ya tentu saja yang sudah meninggal tidak bisa bertemu tuh dengan Nabi Isa atau dengan siapapun yang masih hidup yang bertemu, tentu saja. Silakan Fawas dari pendengar Roja lagi. Ya, naam. Silakan, dan selanjutnya ada Al-Akh Abu Izzah yang berada di kawasan Karawang dalam perjalanan. Silakan Al-Akh Abu Izzah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini, anak pernah dengar keterangan bahwa Nabi Isa turun selama 40 tahun, kemudian beliau menikah dan beranak pinak beliau meninggal. Bagaimana keterangan Ustaz? Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Wallahu a'lam. Nah. Ada pertanyaan tadi, betulkah setelah Nabi Isa turun 40 tahun kemudian beliau menikah, kemudian beranak pinak, setelah itu barulah meninggal. Iya. Sampai sekarang saya tidak menemukan keterangan itu bahwa Nabiullah Isa alaihissalam menikah, kemudian beranak pinak. Tidak dapat keterangan tentang masalah itu. Mungkin ada, tapi saya tidak tahu. Mungkin memang tidak ada, sehingga saya dan kita tidak pernah mendengarnya. Wallahu a'lam. Nah, masih silakan, dari pendengar ada seorang ibu di di Bekasi, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Ustaz, Nabi Isa itu terakhir itu di apa, di tahun berapa itu sampai ke Nabi Muhammad itu di zaman kekosongan itu orang menganut paham apa Ustaz setelah zaman kekosongan itu? Iya. Sampai Nabi Muhammad diturunkan Ustaz. Kalau ahli kitab, apakah mereka ahli itu kitab, penganut Nabi Isa dan sekarang itu masih ada enggak Ustaz sebetulnya itu? Iya. Ya udah itu aja. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah. Iya, setelah Nabi Isa meninggal sampai sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang disebut dengan zamanul fatrah. Zaman kosongnya zaman tersebut dari Nabi. apa yang agama apa yang dianut oleh manusia pada zaman itu, ya agama yang diajarkan oleh nabi terakhir, itu Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, pengikut Nabi Isa yang benar seperti para pendetanya itu ada. Tetapi sebelum meninggalnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam itu berwasiat bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman setelah aku, namanya Ahmad. Allah menjelaskan dalam surah As-Saff ayat yang ke-6, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Ingatlah ketika Isa berkata, hai bani Israil, sungguhnya aku adalah rasul utusan Allah kepada kamu yang membenarkan apa-apa yang ada pada kamu. Terus apa tadi? Wa basyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, dan memberi kabar gembira kepada kalian dengan akan datangnya seorang nabi setelahku namanya Ahmad. Oleh karena itu, ketika muncul nabi akhir zaman namanya Ahmad atau Muhammad, pengikut Nabi Isa yang taat beriman. Seperti contoh umpamanya pendeta-pendeta yang ada saat itu seperti Waraqah bin Naufal umpamanya. Masih saudara dengan Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Itu kemudian beriman. Sampai beliau menyatakan, demi Allah seandainya saya masih hidup ketika kaummu diusir oleh kaummu, maka aku akan membela kamu. Demikian juga pendeta lain namanya pendeta Buhairah. Itu juga melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW yang mereka kenal dalam kitab-kitab mereka, kemudian beriman. Nah, adapun orang-orang yang setelah Nabi Muhammad SAW muncul yang mengklaim pengikut Nabi Isa tapi tidak beriman kepada kenabian Nabi Muhammad SAW, berarti orang itu tidak beriman kepada ajaran Nabi Isa. Inilah yang kemudian disebut ahli kitab. Mereka bukan muslim dan mereka juga bukan pengikut Nabi Isa, karena ingkar kepada wasiat Nabi Isa kalau nanti di akhir zaman datang nabi setelahku namanya Ahmad, iman. Ternyata enggak iman, berarti ingkar kepada ajaran Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu, ahlul kitab sejak zaman itu sampai sekarang sampai hari kiamat bukanlah pengikut Nabi Isa alaihissalatu wassalam, tapi pengkhianat ajaran Nabi Isa. Karena Nabi Isa mewasiatkan iman kepada nabi akhir zaman namanya Ahmad. Ternyata tidak, sampai sekarang bahkan dimusuhi, diperangi. Maka mereka kufur. Mereka bukan pengikut Nabi Isa dan bukan pengamal ajaran Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Apakah sekarang ada pengikut Nabi Isa? Banyak, kita semua pengikut Nabi Isa. Dan Nabi Isa pun mewasiatkan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti mengikuti Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya. Nah, seluruh nabi kita ikuti. Cuma syariat yang kita ikuti tetap syariat yang diberlakukan pada nabi yang sezaman dengan kita atau yang paling akhir zamannya dengan kita sekalian, paling dekat. Oleh karena itulah, maka orang-orang yang mengklaim sebagai pengikut Nabi Isa yang disebut dengan ahlul kitab, mereka bukanlah pengikut Nabi Isa yang sebenarnya, karena mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Isa, terutama mengakui dan mengikuti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, selanjutnya setelah tadi kita angkat 3 pertanyaan dari penelpon, kami angkat berikut dari pertanyaan pesan singkat dari saudara Eko di Jakarta. Ustaz, bagaimanakah hukumnya jika seseorang meramal dan memperkirakan tentang datangnya hari kiamat dengan menggunakan ilmu-ilmu eksak? Bagaimana pula sikap seorang muslim menyikapi berbagai ramalan tentang hari kiamat ini? Jazakallah khairan. Iya. Ada pertanyaan, bagaimana dengan ramalan-ramalan ilmiah tentang akan terjadinya hari kiamat berdasarkan perhitungan ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah itu, sehingga berdasarkan perhitungan itu dunia akan hancur pada tahun sekian. Bagaimana sikap kita? Sikap kita yang pertama adalah kita wajib meyakini tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya kiamat kecuali Allah. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW, para malaikat termasuk malaikat Jibril juga tidak tahu. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anissa'ah, coba beritahukan kepada tentang kiamat. Beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minassa'i. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi sama-sama tidak tahu. Ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah matassa'ah, wahai Rasulullah kapan hari kiamat? Beliau menjawab, ma'a'dadzalaha, apa yang telah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu. Jadi wajib kita yakini tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak tahu, para malaikat termasuk malaikat Jibril juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kalau Nabi dan para malaikat saja tidak tahu padahal hari kiamat itu adalah masalah gaib, tentang kapan terjadinya, dan gaib itu tidak diberitahukan kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, dan ternyata Rasul yang diridhoinya pun tidak diberitahu tentang masalah ini, apalagi selain beliau. Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulih. Allah lah yang mengetahui hal yang gaib, dan Allah tidak memberitahukan hal yang gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Makanya Rasulullah SAW diberikan berita-berita gaib yang kita enggak tahu. Tapi tentang terjadinya hari kiamat tidak diberitahu, apalagi kita. Adapun perhitungan manusia tentang hari kiamat, kiamat ini melibatkan berbagai macam aspek. Seluruh aspek yang berkaitan dengan hari kiamat tidak mungkin diketahui oleh manusia. Manusia hanya mengetahui satu, dua, atau beberapa aspek dari hal-hal, dari aspek-aspek yang berkaitan dengan hari kiamat. Lalu dengan aspek-aspek yang mereka ketahui yang amat sangat minim itu, mereka berani menyimpulkan kiamat terjadi pada hari anu, atau tanggal anu, atau tahun anu. Dulu kita ribut ketika ada komet Halley ya lewat, katanya, saya sih nggak lihat. Tahun sekian, tahun berapa lah gitu ya. Oh, itu para ahli astronom menyatakan mungkin ini kiamat. Seoyak-oyak asan ya dunia. Bergening pun tidak gitu ya. Ketika ada ramalan tanggal 9 bulan 9 tahun 99 jam 9 menit ke 9 detik ke 9 itu akan kiamat. Ternyata enggak terjadi apa-apa. Nanti 2012 ya sampai ada filmnya tuh. 2012 katanya. Ada apa? Planet apa? Apa? Komet apa? Atau asteroid atau apa yang akan menimpa bumi, yang diduga umpama bumi akan kiamat. Maka itu sama dengan ramalan-ramalan sebelumnya. Puluhan kali, mungkin ratusan kali para ilmuwan meramalkan dunia akan kiamat tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Maka ternyata semua itu bohong, tidak terjadi apa-apa. Walhasil perhitungan manusia dalam masalah super baik, sangat lemah. Oleh karena itu wajib kita ingkari, wajib kita tidak percayai. Sedahsyat apapun, selengkap apapun data dan seilmiah apapun penjelasan mereka tentang akan terjadinya hari kiamat, kita yakini bahwa ilmu mereka tentang masalah amat sangat super minim. Yang jelas hari kiamat itu Allah yang menentukan. Kemudian menjelang hari kiamat, Nabi SAW telah memberikan penjelasan tentang beberapa tanda yang sudah kita jelaskan sebagian. Dajjal belum muncul, Nabi Isa belum turun, Yajuj Majuj juga belum ada gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya, seperti nanti yang akan kita terangkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, itu yang kita percayai. Karena itu berdasarkan berita gaib dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, yang wajib kita percayai. Bagaimana sikap kita? Sikap kita sebagaimana jawaban Rasulullah SAW kepada sahabat yang menanyakan kapan kiamat, kata beliau, ma'adadka laha, apa yang kamu siapkan untuk menghadapinya. Sikap kita, kita mempersiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Mungkin, mungkin ya, wallahu alam, kita sendiri tidak akan mengalami hari kiamat. Sebelum mati, kiamat masih lama umpamanya. Lebih utama apabila kita fokuskan persiapan kita untuk menanti kematian, menghadapi kematian, dan menghadapi kehidupan setelah mati, yaitu alam kubur dan alam akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari Ibu Lila di Pasar Minggu. Ustadz, barakallahu fiik, bila Nabi Isa datang di zaman sebelum kiamat tiba, lalu bagaimanakah orang-orang Nasrani? Apakah dalam hal ini ada dalil yang secara khusus menjelaskan mereka mengakui Isa sebagai Nabi Isa sebagai Tuhannya, ataukah bagaimana? Dan apakah kaitannya dengan riwayat yang menjelaskan bahwasannya kiamat itu tidak datang, kiamat itu tidak datang atau menimpa ketika tidak ada lagi yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon penjelasannya, Ustadz. Iya, ada pertanyaan, bagaimana sikap orang-orang Nasrani ketika Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam turun ke muka bumi? Sikapnya beragam. Ada yang iman, ada yang tidak iman. Tapi yang tidak iman, yang kafir mati. Sebagaimana dijelaskan tadi di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwa disebutkan fala yahilu lil kafir yajidu riha nafsihi illa mat. Tidaklah ada seorang pun yang kafir yang mencium aroma dari badan Nabi Isa kecuali mati. Dan nanti tadi juga disebutkan Nabi Isa itu akan menghapus agama-agama lain, tidak menerima jizyah lagi. Yang diterima hanyalah keislaman orang pada saat itu. Oleh karena itulah, maka siapa yang beriman kepada Nabiullah Isa sebagai hamba dan utusan Allah, maka dia menjadi muslim. Dan siapa yang tidak, maka dia akan mati. Itu yang pertama. Terus, yang kedua, bagaimana dengan hadis yang menyatakan bahwa kiamat tidak akan terjadi kecuali tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang menyebut nama Allah. Hadis itu benar. La taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ard Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat kecuali tidak ada lagi orang yang menyebut Allah Allah di muka bumi ini. Ya. Itu tidaklah bertentangan dengan hadis tentang turunnya Nabiullah Isa, karena begitu Nabi Isa turun, itu belum kiamat, hanya salah satu tanda bahwa itu sudah dekat dengan kiamat. Adapun nanti pada saat kiamat kubro, kiamat hancurnya alam jagat raya ini terjadi, maka saat itu tidak ada lagi seorang pun mukmin, tidak ada seorang pun muslim saat itu. Yang menunjukkan nanti akan ada penjelasan, seusai Nabi Isa turun kemudian wafat, kaum muslimin saat itu kan sejahtera. Tapi nanti setelah itu terjadi lagi penyimpangan sampai kekufuran, bahkan syirik dan seterusnya. Nah, setelah itu nanti sebelum hari kiamat ada angin. Siapa orang yang memiliki keimanan dalam hatinya walaupun sebesar dzarrah, terkena angin itu dia mati. Lalu tinggallah yang tersisa orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lagi mau menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah terjadinya hari kiamat. Jadi yang dimaksud Nabi Isa turun menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah itu bukan pada hari kiamat, tapi sudah agak dekat ke hari kiamat, dan turunnya beliau termasuk salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Adapun kiamat yang merupakan hancurnya alam jagat raya ini, itu terjadi pada generasi manusia yang kufur, yang tidak ada seorang pun yang iman di kalangan mereka. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya masih dari pesan singkat kami angkat kembali dari pendengar kita. Ustadz, bolehkah bagi kita untuk mempelajari kristologi yang diupayakan untuk mengcounter atau untuk membantah pelecehan-pelecehan terhadap agama kita? Demikian Ustadz. Boleh enggak mempelajari ilmu kristologi? Kristologi itu ilmu tentang ajaran Kristen. Termasuk juga boleh enggak mempelajari ilmu filsafat? Boleh enggak mempelajari ilmu-ilmu yang sesat yang lainnya? Hukum asal mempelajari ilmu itu haram, tidak boleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahkan Al-Ghazali sendiri itu menekankan di dalam Tahafutul Falasifah mengharamkan kaum muslimin untuk mempelajari filsafat termasuk juga kristologi, kecuali ada kekecualian. Pertama, orang itu sudah memiliki bekal ilmu yang cukup tentang syariat, tentang ajaran Islam, tentang akidah yang lurus. Dia seorang ulama, seorang yang memiliki cukup ilmu untuk menolak berbagai macam syubhat. Yang kedua, mempelajarinya bukan untuk diyakini, tetapi untuk diketahui penyimpangannya, kelemahannya, kesalahannya, kemudian dijelaskan kepada umat. Lalu setelah menguasai, dijelaskan ini kesalahan agama ini begini, kesalahan agama itu begitu, kesalahan filsafat itu begini, begini, begini, makanya sudah yang dipelajari. Dalam rangka itu boleh. Adapun ketika seorang muslim belum cukup ilmu tentang ajaran Islam, belum cukup iman tentang ajaran Islam, lalu mempelajari filsafat, mempelajari kristologi, akhirnya terpengaruh. Itu berbahaya. Ketika dulu di IAIN ada pelajaran ilmu mantik. Ilmu mantik sama dengan filsafat, cuma ada bedanya. Kalau umpama ilmu mantik itu atau teologi Islam berangkat dari keyakinan, lalu cari dalil-dalil akal untuk menguatkan keyakinan itu. Kalau filsafat berangkat dari keraguan, dari ketidaktahuan, lalu dicari dalil-dalil akal, lalu dapatlah keyakinan. Tapi metodologinya sama, akal, filsafat. Ketika diajarkan ilmu mantik di perguruan tinggi Islam, pada mukaddimah ilmu mantik dibicarakan bagaimana hukum mempelajari ilmu mantik bagi umat Islam. Di sana dijelaskan, para ulama mengharamkan, kecuali ini disebutkan tadi. Kita protes, loh Pak, kita kan memahami Islam secara benar nih, dan iman kita juga masih mendek. Kenapa sudah dipelajari ini ilmu mantik? Harusnya diajarkan nanti di akhir semester gitu. Di semester 9 umpamanya, atau semester 8 gitu. Setelah kita menguasai tafsir, hadis, usul fikir, dan segala macamnya, baru diajarkan. Ini belum mengerti apa-apa, sudah diajari. Apa jawabnya? Sudah kurikulum mati di tunaki atau kuna hadai. Susah diterjemahkan itu. Artinya ya memang kurikulumnya begini atau bagaimana, saya hanya pelaksana saja gitu. Nah. Itu seperti itu. Jadi mempelajari kristologi di saat kita belum memiliki keyakinan dan iman serta ilmu yang cukup, jangan. Nanti terpengaruh. Akhirnya membela mereka dan mengkritik Islam. Itulah yang terjadi pada para mahasiswa kebanyakan. Jadi begitu belajar filsafat, bawa dengan filsafatnya. Lalu mengkritik orang-orang yang mendalami tafsir, mendalami tauhid, mendalami hadis, mendalami fikih, dan seterusnya. Menyalahkan mereka, oh ahli fikih itu katanya orang-orang yang komersial dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu dibicarakan pahala dosa, pahala dosa. Terlalu komersial dengan Allah, enggak perlu begitu. Itu kritikan orang-orang filsafat kepada ahli hadis, kepada ahli fikih, ahli usul fikih. Akhirnya membela filsafatnya. Bukan menyalahkan filsafatnya, tapi terpengaruh oleh pemikiran filsafatnya. Sehingga dulu ada sebuah slogan atau ucapan atau apalah namanya, kalau ada jurusan tertentu di IAIN namanya jurusan akidah filsafat. Kalau jurusan itu tingkat 3 masih sholat, itu bagus, hebat, luar biasa. Tapi begitu. Itu karena apa? Karena pengaruh filsafatnya mengakibatkan suatu saat sholat tidak wajib. Itu yang terjadi di banyak perguruan tinggi Islam. Jadi berbahaya sekali apabila filsafat, termasuk kristologi di dalamnya, dipelajari oleh orang yang belum memiliki dasar ilmu yang kuat dan iman yang kuat. Akhirnya terpengaruh dan bukan mencari celah kesalahan mereka, tapi justru terpengaruh oleh pemikiran mereka. Nah, wallahu a'lam. Nah, baik. Kemudian kembali kami angkat penelpon saja. Ada Abu Hisan di Pancoran, silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, Pak Abu Hisan, dikecilkan radionya, Pak. Iya. Saya pernah baca di Quran terjemah Departemen Agama. Halo, masih ada feedback, Bapak? Dikecilkan saja atau dimatikan saja, silakan. Iya. Saya pernah baca di terjemah Al-Quran Departemen Agama, di dalam sejarah pembukaan Al-Quran, disebutkan bahwasanya Nabi Isa adalah Nabi buat kaum Yahudi. Kemudian yang saya jadi pertanyaan, kenapa kaum Nabi Isa, pengikut Nabi Isa ini juga disebut Nasrani? Gitu. Jadi saya sampai sejauh mana penjelasan tentang dia Nabi buat kaum Yahudi, tapi pengikutnya disebut juga Nasrani. Iya. Terima kasih. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, ada pertanyaan dari Abu Ihsan. Saya yakin ini bukan Ustaz Abu Ihsan Al-Midani. Sama namanya. Sama Ustaz tidak boleh saling bertanya. Silakan. Tapi dari suaranya bukan. Iya. Yeah. Iya, katanya di mukaddimah terjemahan Al-Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama, mukaddimahnya disebutkan bahwa Nabi Isa itu Yahudi. Tapi kenapa pengikutnya disebut Nasrani? Ya, mungkin saya dulu pernah membaca mukaddimah terjemah depan Al-Quran itu, tetapi sekarang lupa lagi bagaimana penjelasan yang sebenarnya. Tapi barangkali begini, bahwa yang dimaksud dengan Yahudi atau dengan sebutan lain Bani Israel, Israel itu nama dari Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Turunan-turunnya disebut Bani Israel. Di antara anak-anak beliau itu ada yang bernama Yehuda, kemudian melakukan penyimpangan, kemudian pengikutnya disebutlah Yahudi. Nah, Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam termasuk salah seorang nabi yang turunan Bani Israel itu. Turunan Nabi Ya'qub alaihi salatu wasalam. Sebab Nabi Ya'qub adalah putra Nabi Ishak. Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim. Ibrahim, Ishak, Ya'qub, Matrus, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria sampai Isa itu turunan Nabi Ya'qub. Makanya disebut Bani Israel. Oleh karena itu mereka Nabi Musa yang disebut ya Bani Israel. Termasuk Nabi Isa juga ya Bani Israel. Seperti dalam ayat tadi, wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel, hai Bani Israel. Bani Israel itu anak-anak turunan Nabi Israel, dan Nabi Israel nama lain dari Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Sampai Nabi Isa. Nah itu turunan itu, Yahudi. Oleh karena itu ketika Nabi Isa mengamanatkan, mewasiatkan nanti akan ada Nabi akhir zaman yang akan turun, orang-orang Yahudi berharap Nabi akhir zaman itu turun dari turunan mereka juga. Tapi kenyataan Nabi akhir zaman bukan turunan mereka, tapi dari turunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Padahal masih ada kaitan saudara ya. Sebab Nabi Ismail adalah saudara sebapak dari Nabi Ishak. Nabi Ibrahim kan punya dua anak, Ishak dan Ismail. Nah, dari Nabi Ishak turun terus nabi-nabi. Dari Nabi Ismail tidak ada yang menjadi nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Yahudi melihat Nabi akhir zaman bukan turunan mereka. Akhirnya bencilah mereka dan tidak mengakui mereka sekalipun yakinin Nabi asli. Sampai kata Al-Quran sebut, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Tapi karena kedengkian, mereka ingkar. Mereka tidak mau mengimaninya. Nah, memang dengan demikian, karena Nabi Isa turunan Bani Israel, ya satu turunan dengan mereka. Adapun pengikutnya disebut dengan Nasrani, yang berasal dinisbatkan kepada tempat lahirnya beliau, yaitu Nazaret, yang kemudian dalam bahasa Arab disebut dengan Nasara. Kemudian pengikutnya juga disebut dengan sebutan Nasara. Jadi disebut Nasara dinisbatkan kepada tempat mereka, yaitu Nazaret. Dan disebut Masihiyun pengikut Al-Masih, itu nama lain dari mereka. Oleh karena itu, kalau dikatakan bahwa Nabi Isa turunan Bani Israel, betul, itu turunan Nabi Israel. Adapun pengikutnya disebut Nasara karena disebutkan kepada tempat Nazaret. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, masih ada waktu. Nah, kami angkat pertanyaan yang datang dari penelpon kembali. Kami persilakan di 0218236543 untuk berikut penelpon yang masuk kami angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana? Ibu Burta. Silakan, Ibu. Saya mau tanya ini, apakah benar tuh Nabi Isa itu lahirnya tanggal 25 Desember, Pak? Kemudian dijadikan perayaan, Bu, ya. Betul, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, pertanyaan, benarkah Nabi Isa alaihissalam lahir tanggal 25 Desember? Enggak benar. Kemarin di Leiden, Belanda. Iya. Yeah. Ada pembicaraan tentang kapan Yesus ini lahir. Semua orang-orang Nasrani tidak ada yang percaya bahwa itu lahir tanggal 25 Desember. Nggak ada satu pun. Dengan mereka mempertanyakan, kenapa sih Natal itu harus 25 Desember? Yeah. Selidik punya selidik bahwa mereka menetapkan hari itu dan hari-hari lain yang mereka ada-adakan. Ada hari Valentine's Day, hari kasih sayang, ada hari ibu, hari bapak. Di Indonesia mungkin belum ada hari bapak, ya. Di Eropa sudah ada hari bapak. Nanti ada hari kakek, hari nenek, hari paman, dan seterusnya. Semuanya itu berkaitan dengan kepentingan dunia, yaitu bisnis. Di hari itu mereka ciptakan opini, harus memuliakan ibu dengan cara memberi hadiah. Semua. Laki-laki memberi hadiah kepada wanita yang sudah menjadi ibu. Oleh karena itu, saat itu dibuka toko sebanyak mungkin sampai malam yang harusnya nutup, itu dibuka. Semuanya belanja untuk memberi hadiah. Keuntungannya besar. Begitu juga hari kasih sayang. Diciptakan opini sedemikian rupa, sehingga pada hari itu setiap orang harus memberikan hadiah kepada kekasihnya. Dan itu menguntungkan dari segi bisnis. Mereka membeli barang-barang, ini itu. Nah, di Indonesia belum ada hari bapak, kan ya? Di sana sudah ada hari bapak. Pada hari itu, diciptakan suatu budaya wajib memberikan hadiah kepada bapak. Apa saja hadiahnya? Maka toko-toko laku. Yang tidak memberi hadiah, itu terkucil. Itu tidak bermoral. Itu tidak beradab. Itu tidak beretika. Itu tidak, oh, pokoknya dikucilkan. Akhirnya, mereka dari gajinya mereka sisihkan untuk menabung. Ini memang untuk memberi hadiah ke ibu, hari ibu, ini hari bapak, hari kakek, hari nenek, hari paman. Terus, dan nanti akan diadakan hari apa saja yang kira-kira bisa membuat mereka itu laris dari segi ekonomi. Terlebih dari dalam hari Natal, itu kan uang yang dibelanjakan luar biasa. Ya lampu, ya lampu yang kelap-kelip sama kabelnya jelas mahal. Ya hiasan-hiasannya, ya saling menghadiahinya, saling berkunjungnya. Itu berdampak besar pada ekonomi mereka. Menguntungkan, amat sangat super menguntungkan. Termasuk tahun baru. Di Eropa itu adalah negara yang paling tidak boleh melakukan perbuatan yang mengganggu ketentraman umum. Azan jelas tidak boleh. Tabligh akbar seperti ini dikeluarkan tidak boleh. Kecuali tahun baru, dibolehkan masang petasan, meracun, oh kayak perang aja lah. Dan kemarin, waktu tahun baru kan saya di sana. Ngobrol-ngobrol sama mereka. Setiap orang itu menyisihkan, menabung untuk tahun baru 300 euro. Atau setara dengan kali 13.500 lah gitu ya. 300 euro itu berarti sekitar hampir 5 jutaan. Makanya setiap bulan menabung umpet 30 euro sebulannya. Nanti akhir tahun ada sisa dari gaji 300 euro, diberikan petasan, mercon, segala macam. Sehingga triliunan uang dibelanjakan untuk malam tahun baru hanya untuk mercon dan petasan. Dan saat itu dibolehkan, tidak ada larangan apa-apa. Dan mulai mercon petasan itu mereka ini kan setiap hari Natal sampai tahun baru itu libur. Tapi walaupun libur, toko buka sampai malam. Oh, pemasukan bagi para pengusaha luar biasa. Jadi semuanya kembalinya ke sana, UUD. Ujung-ujungnya duit. Maka mereka menciptakan hari-hari yang kira-kira bisa mengeruk keuntungan dari hasil keringat orang-orang yang bisa mereka bodohi. Walhasil penetapan tanggal dan hari itu berdasarkan pertimbangan itu. Oleh karena itu orang-orang Nasoro sendiri di sana di Eropa nggak ada satu pun yang percaya bahwa Yesus itu lahir tanggal 25. Adapun penetapan hari Natal itu berdasarkan pertimbangan keuangan mereka pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sudah hampir maghrib di sini, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.